sekilas tentang dirimu yang lama ku nanti, memikat hatiku. Jumpamu pertama kali, janji yang pernah terucap untuk satukan hati kita, namun tak pernah terjadi. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Sesal yang datang selalu takkan membuatmu kembali. Maafkan aku yang tak pernah tahu, hingga semuanya pun kini telah berlalu. Maafkan aku. Maafkan aku. Tersisa untukku, mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Ingin ku melepasmu dengan pelukan. Ingin ku melepasmu dengan pelukan.